Habaget yang pesampo le Matius, pasai sa. Nyo daftar inda tu Isa Almasih, keturunan Nabi Daud, keturunan Nabi Ibrahim, niba Nabi Ibrahim sampo ba Nabi Daud, nanan inda tu Isa nakeh lagi nyo. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Yehuda dan cedara-cedara gopnyan, Peres dan Zerah. Ma awaknyan nangeh Tamar. Hezron, Ram, Aminadab, Nahason, Salmon, Boas, Maggobnyan nangeh Rahab, Obed, Maggobnyan nangeh Rut, Isai, dan Raja Daud. Pun nibak Nabi Daud sampo truh ubak masa bangsa Israel teboh ubabel, tecetet nanan lagenyo. Nabi Sulaiman, Maggobnyan nakeh bekaih perumoh Uria, Rehabeam, Abia, Asa, Yosafat, Uzia, Yotam, Ahaz, Hizkia, Manase, Amon, Yosia, Yekonya, dan sedara-sedara Gobnyan. Nibak bangsa-bangsa Israel tuboh ubabel sampotru ubak lahi Isa tecetet nanan lagenyo. Yekonya, Saltiel, Zerubabel, Abihud, Eliakim, Azur, Zadok, Akim, Eliud, Eliazar, Matan, Yakub, Yusuf lako Maryam dan nibak Maryam nyankuh lage Isa yang tuhoi Almasih. Jadi pun nibak Nabi Ibrahim sampo ubak Nabi Daud bandum nyan naput belah generasi. Nibak Nabi Daud truh ubak masa bangsa Israel teboh ubabel na tema put belah boh generasi. Nibak masa bangsa Israel teboh ubabel truh ubak lahe Almasih. Na tuma putblah generasi. Menokeh kisah kehai Isa Almasih lahir, Maggobnyan nangeh Maryam, metunangan dengan Yusuf. Tuma cigoh lom awaknyan mugatip, ternyata Maryam kamume. Yusuf hana getepu bahwa Maryam mume dengan kuasa roh potu Allah. Yusuf tunangan Maryamnyan, nakeh sidro ureng yang udep saleh dan sabe getaat ubak hukum-hukum agama. Jadi gopnyan getim peputuh tunangan yang kata ikatnyan. Tema ngoncara sengap-sengap. Mangat Maryam hana metume male di ke rakyat ba. Tengoh Yusuf ge pikir-pikir hainyan, gopnyan melempo. Dalam lempo gehnyan, deh ge kalon sidro malaikat Tuhan yang gepegah ubak gopnyan. Hei Yusuf, keturunan Nabi Daud. Betah takut mekawan dengan Maryam. Sebab anak nyangna dalam rahim jih nyan-nyan. Jet jih le kuasa roh Allah. Maryam temaji pelahi sidru anak agam. Anak nyan harogata boh nan Isa. Sebab jih nyan temaji peselamat umat. Jih kedro nibak segala desa. Bandum nyan terjadi. Lagi nyan mangat genap pu nyang kage pegah le Tuhan melalui Nabi Gop nyan. Sidro anak darah perawan tema mume dan jipelahi sidro anak agam. Anak nyan tema jibuhnan Immanuel. Immanuel nakeh bahasa Ibrani. Yang maknaji Allah nama sajan getanya. Oleh nyan Yusuf jaga dan gebedoh nibak tempat eh. Laju gepebut pu nyangka gepegah le malaikat Tuhan ubak Gop nyan. Gop nyan laju mekawin ngon Maryam. Tema sigoh lo Maryam gepulahi anak gehnyan. Yusuf hana mesti tubuh dengan Maryam dan oh kalih anaknya lahir le Yusuf laju geboh nan Isa.